لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى الفاتحة لحضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أزواج رسول الله وأهل بيتي وذريتي وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين والأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا على روح كتب الإنشاد وغوث العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وإلى روي الإمام يحيى بن شرف الدين النووي وأصولهما وفروعهما والمنتسبين لما أجمعين خاصة والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة ودروا جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وجميع من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم منافحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين وعليك بالرضا بقضاء الله تعالى فالرضا بالقضاء من أشرف ثمرات المحبة والمعرفة ومن شأن المحب أن يرضى لفعل محبوبه حلوا كان أو مرا وقال حديث قدسي عن الله من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليلتمس ربا سوائي وقال عليه السلام إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط Wa alaika dan wajib atasmu birridha dengan keridhaan, kerelaan bighadha'illah terhadap ketentuan Allah. Ridha dengan qadha. Rela, puas dengan qadha ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk di atas dunia ini lepas dari qadha dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lahir di atas dunia atau bahkan sebelum diwujudkan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menentukan dan menciptakan qadha dan takdir mereka. Allah punya rencana akan menciptakan manusia. Sebelum Allah menciptakan manusianya, Allah telah menentukan berapa nanti yang akan diciptakan, kemudian apa aja yang ditentukan oleh mereka dan kejadian untuk mereka itu sudah dicatat, sudah dibuat sama Allah sebelum manusianya ada. Seperti kita kalau membangun rumah, atau pemerintahan, sebelum bangun jalan dan lain sebagainya, perencanaan mulai dulu ada. Nanti akan dibuat seperti ini. Jadi perkiraan nanti akan peningkatan kendaraan, kemudian manusianya akan meningkat dan lain sebagainya, perencanaan ada. Makanya perencanaan itu enggak langsung dikerjakan dulu, enggak. Menunggu sesuai kebutuhan. Karena itu terkadang ada digusur, ribut, rame. Kenapa? Yang dipakai memang tanahnya negara. Memang waktu itu nganggur. Lah, salahnya tetap aparatnya. Dibangun di Jarno. Dipikir mulai nganggur, dibangun di Jarno. Engko waktunya butuh main gusur. Lah, kasihan orangnya. Wis bangun-bangun, mari ngono digusur. Pemerintah itu kan senengnya gitu. Senengnya itu garai rame. Di jalan misalnya, orang jualan. Orang jualan, dibiarkan. Dibiarkan. Kok waktu ini kepingin ditertibno? Rame, Satpol PP. Ribut, senengane pemerintah itu. Itu senengannya. Trotoar di api, itu bukan untuk jalan, tapi digawe wong dodolan. Jadi MM-an dana dikeluarkan untuk memperbagus trotoar. Sakulan api trotoare mari ngono. Datang orang jualan di jalan. Waktunya dipula dilarang. Mari ini. Mari ribut. Buka meneng. Jadi pemerintah Indonesia itu senangnya ribut. Senangnya rame. Itu pemerintah Indonesia. Pemerintah yang paling pinter di dunia. Di mana-mana itu jangan sampai ribut, kalau ini enggak, golek, rame. Lalu coba ditertibkan, dilarang mulai pertama. Enggak boleh ini tanahnya pemerintah dan lain sebagainya. Lu kalau ada digusur, mereka sudah diingatkan sebelumnya, salahnya mereka. Kalau sekarang, salahnya pemerintah. Dibiarkan bangun, kadang sampai tinggi. Bahkan bertahun-tahun ditinggali di sana. Bahkan sampai duwe putu. Sampai duwe cucu seperti di Jakarta. Digusur, ya ngamuk sih mereka. Lah kenapa gak dari dulu? Dari awalnya diingatkan dan yang lain sebagainya. Lah kita juga gitu, sebelum Allah menciptakan kita, sebelum wujudnya kita ini, Allah itu sudah mengatur. Tahun sekian, ini yang dikeluarkan. Ketentuannya mereka ini, itu, dan yang lain sebagainya. Tahun berikutnya ini, itu, dan yang lain sebagainya. Karena itu setiap tahunnya ada perubahan dan ada perbedaan makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga musibah dan balanya berbeda-beda. Lah dari ketentuan Allah ini, kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim harus ridha. Karena tidak semua orang ditentukan oleh Allah hidupnya itu selalu nikmat atau hidupnya selalu sengsara. Enggak. Dibagi, ada sengsaranya, ada senengnya. Jadi ada sedihnya, ada gembiranya. Itu semua orang. Mau kaya, mau miskin, mau memiliki jabatan tinggi atau enggak punya jabatan, mau dia orang muslim atau orang kafir, mau dia orang mukmin ataupun orang munafik, sama. Ketentuannya itu isinya ada senengnya, ada sedihnya, ada bahagianya, ada tertawanya, ada gembiranya, dan yang lain sebagainya. Tapi ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan cobaan, bala dari Allah, kita harus ridho, kita harus ridho. Jangan waktu senang kita bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi waktu dicoba sama Allah, ini aku gak enak. Ngomong Cina aku gak sembahyang, ya sembahyang. Duit tambah ake. Gak ridho. Tidak ridho. Nah ini salah ini. Kerugian ini. Tidak ridhonya dia mendapatkan kerugian. Kalau dia ridho, dia akan bahagia. Dia akan senang. sekalipun dalam keadaan diuji. Contoh orang yang cerdas, anak yang cerdas, jangan kan orang, anak yang cerdas, kalau datang waktunya ujian seneng dia, ujian sekolah seneng dia. Kenapa? Untuk mengetahui aku ini mengerti, faham atau tidak. Jadi seneng ketika datang ujian, dia seneng. Tapi kalau anak yang malas, datang waktu ujian apa? Waduh, ujian. Nggak seneng dia. Kok ini nggak dikongon belajar ke bapak ini? Nggak bisa matuhi. Apa sih orang ujian? Nggak terima dia diuji. Sama dengan kita manusia, ini ketika diuji, orang yang mencintai Allah, orang yang senang dengan Allah, ketika diuji dia senang. Allah masih ingat sama saya. Alhamdulillah. Bersyukur dia. Dikasih ujian dia bersyukur. Dikasih ujian dia bersyukur. Karena apa? Berarti Allah masih ingat. Karena itu di dalam hadithul Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Man lam yardha bi ghadai wa lam yasbir ala balai fal yaltamis rabban siwai. Katanya Allah di dalam hadithul Qudsi, siapa yang tidak sabar atas qadha-ku, atas ketentuanku, man lam yardha, siapa yang tidak ridha, siapa yang tidak ridha atas ketentuanku, walam yasbir ala balai, dan tidak sabar atas balaku, ujianku, cobaanku yang aku berikan kepada dia, falyal tamis rabban siwai, maka hendaknya ia mencari Tuhan selain aku. Allah ini yang berfirman, siapa yang tidak ridha atas qadha-ku, ketentuanku, tidak sabar atas cobaan yang aku berikan kepadanya, falyal tamis rabban siwai, maka hendaknya dia mencari Tuhan selain aku. Wis ojo dadekno aku Tuhan. Kenapa? Enggak ridha. Tidak ridho. Lah orang yang ridho itu karena kecintaannya besar, karena kemakrifatannya, pengetahuannya, pengenalannya dia dengan yang mencoba, yang menguji itu besar. Anak, orang tua itu cintanya kepada anak besar. Orang tua itu seringkali nguji anaknya. Lah orang tua nguji anak itu bukan karena benci, bukan karena senang. Lah anak kalau mengerti, anak kalau paham, dia pasti senang dengan ujian yang diberikan oleh orang tuanya. Dan dia akan ridho, rela dengan ketentuan yang telah diberikan orang tuanya untuk dia. Kenapa? Tujuannya dia tahu, karena dia mengenal. Keinginan orang tuanya apa dia tahu. Sehingga dia apa? Dia sabar dengan ujian itu dan dia menerima. Jadi dia ridha dan dia sabar. Karena mengenal. Apa tujuan orang tua, keinginan orang tua, mengetahui dia. Dia seperti itu juga karena cinta kepada orang tuanya. Karena itu kalau orang gak ridho, gak terima. Ini dalam hadis Nabi mengatakan, "Idza innallaha idza habba qauman ibtalahum." Jika Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan menguji mereka. Jika Allah mencintai satu kaum, Allah akan menguji mereka. Diuji sama Allah. Kalau dicintai itu sudah diuji. Kita lihat para anbiya, para rasul, para aulia, adakah mereka yang lepas dari ujian? Enggak ada. Para anbiya, mereka diuji. Kita lihat para nabi, para rasul, coba kita lihat. Lihat sejarah. mereka itu duduk anteng, seneng, bahagia karena sekali omong didengar. Enggak ada yang mencaci, enggak ada yang mencemooh, enggak ada yang melempari batu, enggak ada yang mengatakan gila, hina, enggak ada. Semua Nabi diuji. Semua Nabi diuji. Semua Rasul diuji. Bahkan yang lebih daripada itu semua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad di Mekah diuji, di Madinah diuji. Di Mekah tidak lepas satu hari demi hari lepas dari ujian, enggak ada. Terus yang dicaci maki, yang dihina, yang diteror, yang ditentang dan yang lain sebagainya, ketika pergi ke Thaif dilempari batu sampai berdarah, dikatakan orang gila dan yang lain sebagainya. Di Madinah enggak lepas orang-orang munafik yang memfitnah, orang-orang yang munafik yang menghasut, bahkan terjadi peperangan demi peperangan, itu semua terjadi di Madinah. Enggak ada peperangan di Mekah, enggak ada. Terjadinya peperangan saat Nabi di Madinah. Peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Khandaq, peperangan Khaibar dan lain sebagainya terjadi semuanya di Madinah. Jadi ketika hijrah enggak berhenti. Kalau kita kan mikir, wah wis mari metu teko Mekah bebas Nabi dari orang-orang kafir Quraisy Mekah. Enggak, ketika di Madinah menghadapi orang-orang munafik, menghadapi orang-orang Yahudi. Enggak berhenti Nabi sallallahu alaihi wasallam, cobaan demi cobaan. Nah, jadi orang bertambah dicintai sama Allah, cobaannya tambah besar. Orang yang dicintai sama Allah, cobaannya akan semakin besar. Tapi kalau orang kurang dicintai, apalagi tidak dicintai, enggak diuji sama Allah. Enggak diuji. Fir'aun. Enggak dicintai sama Allah, enggak diuji. Fir'aun sehat wal afiat, enggak pernah sakit. Enggak pernah sakit Fir'aun, sehat wal afiat. Sehat. Sekalipun enggak tidur Fir'aun sehat. Coba kita enggak tidur 2 hari, ngelempek. Tapi Fir'aun sehat, enggak diuji sama Allah. Enggak dikasih penyakit flu, demam dan semisalnya. Apalagi yang parah-parah, yang ringan-ringan gak dikasih. Kenapa? Gak dicintai sama Allah. Dicarno, Korun, Haman, Namrud dan yang lain sebagainya, mereka gak dicintai sama Allah karena itu dibiarkan. Tapi orang yang dicintai tidak akan pernah lepas dari ujian. Bertambah besar cintanya Allah kepada dia, bertambah besar pula ujiannya kepada dia datang. Nabi Muhammad sangat dicintai sama Allah, sangat, bukan sekedar dicintai, sangat dicintai, karena itu tidak pernah lepas kehidupannya dari ujian. Kenapa? Sangat dicintai, itu resiko. Itu resiko orang yang sangat dicintai sama Allah. Nah, dia setiap mendapatkan ujian, bukan murka, bukan marah, sabar, diterima. Karena itu innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, jika Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, akan diuji. Nah, katanya Rasulullah, faman radhiya falahu ridha, siapa yang ridha, rela, nerima dengan ujian yang diberikan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah. Tapi wa in sakhita, kalau dia murka, enggak terima, falahu sukhut, maka dia akan mendapatkan murkanya Allah. Na'udzubillah min. Jadi harus nerima. Sekalipun itu enggak enak. Kalau kita nerima, yang enggak enak pun jadi enak. Kalau nerima, yang enggak enak pun jadi enak. Seperti orang neriman. Dikai ake, suun, matur suun. Dikasih banyak, matur suun. Neriman dia. Banyak sedikit dia neriman. Duh enak uripe. Tapi kalau orang enggak neriman, kira Tidak terima ini, tidak enak urip ini. Hidupnya tidak enak. Tahu tempe tidak enak dia. Mintanya yang enak-enak. Lah minta yang enak-enak dia tidak punya. Akhirnya urip tidak enak. Tidak bisa memiliki ketenangan. Kenapa? Tidak nerima. Coba nerima dia. Makan tahu tempe, nikmat dia. Sate dah enak, jauh sing luwe dugure. Kenapa? Gak terima. Tidak terima. Nah, kita harus menjadi orang yang nerima dengan ketentuan Allah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ridho dengan qadha itu sebetulnya dari paling mulianya hasil buah keuntungan daripada cinta dan ma'rifah. Ar-ridha bil qadha itu min asyrafi thamaratil mahabba wal ma'rifah. Jadi hasilnya mahabba, cinta kepada Allah. Hasilnya ma'rifah, mengenal Allah itu apa? Terbesar, termulia, ridha bil qadha. Hasilnya cintanya kita kepada Allah, hasilnya cintanya kita mengenal Allah yaitu ridha bil qadha, merasa puas, rela menerima dengan qadha Allah Subhanahu wa taala. Dia mengenal Allah. Kalau dia mengenal Allah, dia tahu tidak ada yang terjadi di atas dunia ini, baik itu manusianya ataupun yang lain, kecuali aturan Allah. Dia mengenal itu, dia mengetahui itu. Jadi ketika terjadi kepada dirinya, dia nerima, oh ya, ini yang menjalankan Allah. Diterima. Kenapa? Dia mengenal. Dia juga bisa menerima karena apa? Rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang besar dan banyak. Hasilnya dia bisa menerima qadha dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu min sya'nil muhib. Ya. Orang yang mencintai an yardha, hendaknya ia rela, ia nerima li fi'li mahbubihi, untuk perbuatan orang yang dicintainya, yang enak, yang manis, atau yang tidak enak, atau yang pahit. Jadi orang yang mencintai itu ridha dengan perbuatan orang yang dicintainya kepadanya. Apapun, apapun yang dilakukan orang yang dicintainya kepada dia, yang manis, yang enak, yang bahagia, ataupun yang enggak enak, yang sedih, yang pahit, dia nerima. Alias ditempiling sama orang yang dicintainya, yang guyu, didugu, yang guyu, dijejek, yang guyu, apalagi kalau dikasih makan, dikasih minum, itu yang menyakitkan, yang enggak enak, dia ketawa. Kenapa? Yang melakukan orang yang dicintainya seperti anak, anak kecil, anak kita misalnya, nempeleng kita, tidak mungkin kita ngamuk, guyu, walaupun loro, aduh, tapi kita ketawa. Kenapa? Yang memukul ini anak yang kita cintai, kita ketawa. Tapi coba anak wong, coba anaknya orang, nggak kita kenal, datang-datang langsung nempeleng kita. Mungkin kita banting anak itu. Kenapa? Kita gak mencintainya. Tapi kalau yang melakukan orang yang kita cintai, kita akan senang. Kita akan bahagia. Kan gitu. Bahkan dikatakan dalam syair bahasa Arab itu, yardhal gadil walaysa yardhal gadilu. Yang dibunuh itu, yang dibunuh, ridho, rela. Tapi gak mungkin yang membunuh itu akan ridho. Kenapa? Masa yang mencintai akan membunuh yang dicintai? Tapi yang dibunuh ridho. Kenapa? Melihat yang bunuh. Siapa yang bunuh? Yang mencintainya. Enggak apa-apa paten onois. Tapi yang membunuh enggak mungkin ridho. Kenapa? Masa membunuh yang dicintai? Sama. Kalau kita ini mencintai Allah, dikasih yang enggak enak, kita akan tetap ketawa, kita akan tetap bahagia, tetap senang. Kenapa? Ini dari orang yang aku, dari zat yang aku cintai. Ini yang melakukan ini kepadaku adalah zat yang aku cintai. Berarti kita apapun kita ketawa, apalagi yang enak. Yang enggak enak kita ketawa, kita senang, kita bahagia, apalagi yang enggak enak. Karena itu pernah Al-Imam Abu Bakar Asy-Syibli. Al-Imam Abu Bakar Asy-Syibli ini pernah di penjara. Pernah di penjara, datang orang-orang yang mencintainya. Orang-orang yang mengaku, orang-orang yang mengaku mencintainya. Datang menjenguk. Oh Imam, kami ini adalah pencintamu dan lain sebagainya. Macam-macam guys. Imam Abu Bakar Asy-Syibli ini enggak banyak ngomong, ngambil sandal atau apa, dilempari. Orang-orang itu dilempari. Lari. Mereka dilempari lari. Katanya Imam, kalau kalian mencintai aku, kalau kalian benar-benar mencintai aku, enggak akan lari dengan aku melempari kalian. Faham maksudnya? Jadi kalau kalian itu benar-benar mencintai aku coba kalian dengan lemparan sandal ini atau apapun yang aku lempar kepada kalian, kalian gak akan mungkin lari, kalian akan tetap berdiri di depan gua. Itu berarti kamu benar-benar mencintai aku. Tapi kalau kamu lari ini, berarti cintanya kalian ini dusta, bohong. Sama dengan kita orang-orang beriman, kalau kita dilempari ujian sama Allah, cobaan sama Allah, lari dari Allah, murka, apalagi keluar daripada agama, na'udzubillah min dzalik, ini berarti ngakunya cinta kepada Allah dusta, bohong. Jadi kita harus senang, harus bahagia ketika diuji sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah sedih dengan ujian, karena ujian itu adalah tesnya Allah untuk kita. Kita harus lolos dari tes itu. Kita masih dikasih ujian sama Allah, ujian kerikil, ujian kecil. Tidak seperti para aulia. Para aulia itu ujiannya berat-berat. Kalau kita mungkin diberi ujian seperti para aulia, enggak kuat kita. Para aulia itu ujiannya hebat-hebat. Kita ini ujiannya kecil. Dan ujiannya kita ini enggak berdatang terus-terusan. Enggak. Masih ada istirahatnya. Sekarang diuji istirahat kita. Enak. Enggak diuji meneh. Nanti lama diuji lagi. Enggak terus-terusan. Kalau para aulia itu bisa enggak berhenti ujiannya mereka. Mungkin seminggu diuji, belum seminggu harus diuji meneh. Belum seminggu diuji lagi. Kalau para nabi mungkin hampir setiap hari enggak berhenti mereka. Para aulia ada berhentinya sebentar, diuji lagi. Berhenti sebentar, diuji lagi. Kalau kita enggak. Karena apa? Kadar cinta kita dan cintanya Allah kepada kita itu masih kecil, masih sedikit. Karena itu ujiannya kita itu datangnya enggak terus-terusan. Loro wae kadang saulang pisan durung tentu loro. Loh jangan bahagia, kita jangan senang. Kita enggak dikasih ujian sama Allah itu jangan senang. Justru kita harus, ada apa dalam diri saya ini? Kok sampai enggak diuji sama Allah? Astagfirullahaladzim. Kita harus banyak istighfar. Harus banyak istighfar. Berarti enggak dicintai sama Allah. Karena orang yang diuji itu dicintai. Nah kalau kita enggak diuji, kita harus istighfar. Astagfirullah. Ini mungkin kesalahan saya, dosa saya, kemaksiatan saya yang besar, yang banyak. Astagfirullah. Bertobat. Lihat, kalau orang bertobat, di mana-mana aja, kalau orang bertobat, pasti langsung diuji. Waktu jadi peminum, waktu jadi perampok, waktu jadi pembegal, waktu jadi penjahat, maling, dan yang lain sebagainya. Lihat, uribe, enak toh, seneng toh. Tapi kalau dia sudah mulai bertobat, mulai sembahyang, atau mulai poso, lihat, ono ae, engkok sing loro anake, engkok sing bojone minggat, itu ujian semua itu. Itu ujian, berarti Allah cinta sama dia ini. Dengan dia bertobat, Allah langsung mencintai. Tapi langsung diuji sama Allah. Langsung diuji. Itu banyak itu, bukan sedikit, banyak. Orang mu'alaf, waktu gak mu'alaf, gak ada masalah. Mu'alaf, jangan lu masuk Islam, ujian. Baru datang Islam. Islam, ujian datang. Ini itu, dan itu terjadi biasa. Ujian itu biasa. Itu berarti tanda Allah mencintai. Kalau kita enggak diuji, justru kita harus istighfar, memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, bertobat kepada Allah. Nah, yang kita harapkan mudah-mudahan kita bisa sabar, bisa ridha menghadapi ketentuan qadha dan bala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita orang-orang yang selalu ridha, selalu puas dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang menggembirakan ataupun yang menyusahkan. Mudah-mudahan kita bisa menerimanya dengan lapang dada, dengan senang hati, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kita menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala